Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal 'izzata wal karamata liman ata'a wa qada bidh-dhillati wal hawani liman 'asah wa huwas samii'ul basiir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, para bapak, para ibu, dan segenap pemirsa TV 9 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan keimanan oleh Allah, diberikan kemauan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan amalan salihah. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, kekurangan kita diberikan kecukupan oleh Allah. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah, digampangkan rizki oleh Allah, kemampuan untuk melaksanakan amalan salihah dari pemilih hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah, dalam ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah muqayyadah dan ada ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah mahdhah muqayyadah, ibadah yang murni terikat tata caranya, syarat, rukun, waktu, teknisnya semua ditentukan oleh Allah dan Rasulnya melalui tauqifi, contoh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah muqayyadah. Tapi juga ada ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, ibadah yang mutlak tidak terikat tata caranya, perintahnya ada tapi teknisnya tidak ditentukan oleh Allah. Perintah Allah ada, tapi kapan, di mana, bersama siapa, bagaimana, berapa, tidak ditentukan. Seperti berzikir, berdoa, bersolawat, berdakwah, bersedekah, itu perintahnya ada, tapi ketentuannya tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat itu ibadah mahdhah. Tak boleh ngarang-ngarang sendiri. Tapi batas salat itu dari takbir sampai salam. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muqtanabatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, setelah salam itu wirid, zikir, salaman, atau baca Al-Quran, itu sudah bukan hubungan langsung dengan sholat. Ini termasuk ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Perintahnya ada, teknis secara paten tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada panduan-panduan yang bisa dikerjakan. Nah, dalam kajian ini kita akan lanjutkan wirid atau zikir yang dibaca setelah sholat maktubah. Gimana bangge? Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau habis sholat berzikir atau langsung melayu. Allahumma antas salam apa Allahumma lantas jalan. Napa? Lantas jalan. Mboten samangke mboge. Samangke mboten alhamdulillah. Nah, yang baik kalau habis sholat itu berzikir. Tapi andaikan tidak berzikir, ya tidak mengurangi sholat. Itu merupakan ibadah tambahan. Nah, bagaimana cara berzikir? Para bapak, para ibu, bisa dengan suara pelan, bisa juga dengan suara keras. Boleh, bisa yang pendek, bisa juga yang panjang. Bisa. Nah, yang berzikir dengan keras setelah sholat itu, hal ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala inna raf'a sawti bizikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala kuntu a'lamu annahum insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kata Ibnu Abbas, inna as-saut sunnya mengeraskan suara bidzikri dengan zikir hina yang sarifun nas ketika pulang manusia bubar manusia minal maktubati dari sholat maktubah sholat yang wajib karena ada ala ahdi Rasulullah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, berzikir dengan keras ketika itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi as-saut mengeraskan suara, enggak pelan di sini. Bahkan waqala kuntu a'lamu, kata Ibnu Abbas, aku mengetahui annahum insarafu, sungguhnya mereka para sahabat itu sudah selesai sholat bidzalika dengan itu idza sami'tuhu apabila aku mendengarnya. Jadi kata Ibnu Abbas, di zaman Nabi itu aku tahu bahwa sholat itu sudah selesai karena sudah mendengar wiritannya itu sudah selesai. Berarti suaranya keras apa pelan, Pak? Keras apa pelan? Keras. Kalau pelan tidak mungkin mendengar. Gini, Bung. Nah, karena ini suaranya keras, maka Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku mendengar bahwa itu sholat itu selesai karena sudah mendengar berzikir itu sudah selesai. Nah, mengomentari terhadap hadis Ibnu Abbas ini oleh Syekh Ismail Uthman Zain Al-Yamani, wa dzalika dalilul masyru'iyatil wal fadilah, dan itu dalil disyariatkannya zikir dengan bersuara yang didengar oleh orang lain, wal fadilah, dan keutamaannya. Itulah dapat dilihat dalam kitab Irsyadul Mukminin ila fadhail dzikri rabbil alamin halaman 17. Apa jawab Rasulullah? Apa menyalahkan Sayyidina Abu Bakar yang pelan? Atau menyalahkan Sayyidina Umar yang keras? Enggak. Kata Rasulullah, fa kulluhu thayyib,